Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwan fi din, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini dan kesempatan ini kita bisa melanjutkan kajian kita dan masih kita membahas salah satu dari rukun iman, yaitu al-iman bil qadar, beriman, percaya, berikrar terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Iman bil qadar memiliki beberapa martabah, tingkatan. Yang pertama ilmu, kemudian al-masyiah, kemudian al-kitabah, dan terakhir yang kita bahas malam ini martabatul khalqi wal ijad, penciptaan dan pengadaan makhluk ini. Fahuwa ta'ala khaliqu kulli syai, fahuwa ta'ala khaliqu kulli 'amilin wa 'amalihi. Dialah Allah Subhanahu wa taala pencipta semua yang berbuat dan perbuatannya. Wa kullu mutaharrikin wa harakati. Dialah Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala yang bergerak dan pergerakannya. Yang berbuat dan perbuatannya. Yang bergerak dan pergerakannya. Wa kullu sakinin wa sukunihi. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala yang tenang dan ketenangannya. Ya, segala yang tenang Allah ciptakan. Caranya tenang Allah ciptakan. Wa ma min dzarratin fis samawati wal ardh. Dan tidaklah dzarrah, benda yang terkecil di langit maupun di bumi, hanya Allah yang menciptakannya. Wa khaliqu harakatiha, dan Allah menciptakan pergerakannya. Wa sukuniha, dan Allah pula yang menciptakan ketenangannya. Bergerak Allah menciptakan, tidak bergerak Allah yang menciptakan. Nah, dalil dari Quran dan Sunnah. Pertama kita mengambil dari Al-Quran menunjukkan Allah yang menciptakan segala-galanya, yang berbuat dan perbuatannya. Di antaranya dalam surat As-Saffat ayat 96 Allah berfirman, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kalian dan menciptakan perbuatan kalian. Di dalam menciptakan kita dan perbuatan kita dan segala-galanya. Dalil yang kedua dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-62, Allahu khaliqu kulli syai', Allah Subhanahu wa taala pencipta segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atau maha pemelihara segala-galanya. Allahu khaliqu kulli syai. Allah yang menciptakan segala-galanya. Tidak ada yang tertinggal, semuanya Allah menciptakan. Kemudian dalil yang ketiga saya tambah dalam suratul An'am ayat 102. Zalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala Rabb kalian. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia. Khaliqu kulli syai, pencipta segala sesuatu. Syai nakirah, kata-kata umum, maka mencakup segala-galanya, tidak ada yang tersisa. Allah yang menciptakannya. Ini dalil dari Al-Quran yang menyatakan bahwa Allah pencipta segala-galanya. Tapi kita ambil dari hadis. Di antaranya hadis Mughirah Ibn Syu'bah radhiyallahu anhu, zikir Nabi selesai salat. Mughirah mengatakan, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul khalfas salat. Aku mendengar Nabi alaihi salatu wasallam mengucapkan di belakang salat. Artinya selesai salat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Al-Imam Al-Bukhari beliau meriwayatkan hadis ini, penjelasannya wal muradu bi hadzal hadis, makna dari hadis Allahumma la mani'a, ya Allah tidak ada yang mencegah siapa yang Kau beri, dan tidak ada yang mampu memberi siapa yang Kau cegah. Itsbatu khalqillahi ta'ala jami'i a'malil ibad, penetapan atas ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala atas segala perbuatan hambanya. Tidak ada yang tersisa dari perbuatan hambanya melainkan Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan. Kemudian disebutkan juga dalam hadis yang lain, lebih sharih, lebih jelas, Allah pencipta yang berbuat dan perbuatannya. Itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam silsilah Al-Hadits Sahihah dari sahabat yang mulia Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allaha khaliqu kulli sani'in wa san'atihi. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala pencipta segala yang membuat dan perbuatan, segala yang bekerja dan pekerjaan. Sorry, jelas, yang menunjukkan bahwa Allah menciptakan makhluk dan menciptakan perbuatan makhluknya. Dalil Quran dan Sunnah masalah ini sangat banyak, tidak bisa kita hitung, kita cukupkan sampai di sini untuk dalilnya. Kita lanjutkan. Wa nu'minu ma'a dzalik. Di samping itu kita pun beriman. Anna lil ibadi qudratan. Jadi Allah menciptakan kita dan perbuatan kita. Allah menciptakan yang bergerak dan pergerakannya. Allah menciptakan yang tenang dan ketenangannya, yang diam dan kediamannya. Meskipun demikian, kita pun mengimani bahwa anna lil ibadi qudratan. Makhluk punya kekuasaan, makhluk punya kemampuan. Ala a'malihim, untuk mengerjakan perbuatannya. Dan kita manusia kan punya rancangan. Besok saya akan begini, begini, begini. Kita tahu diri kita mau makan, mau minum, mau qada hajat, mau sholat. Ini menunjukkan bahwa kita punya kehendak. Walahum masyiatun wa iradah. Manusia punya kehendak, manusia punya keinginan. Allah ciptakan, Allah berikan. Wallahu ta'ala huwa khaliquhum, dan dialah Allah yang menciptakan kita. Wa khaliqu masyiatihim wa qudratihim, Allah pula yang menciptakan kehendak kita, Allah pula menciptakan keinginan kita. Wa aqwalihim wa a'malihim, Allah pula yang menciptakan ucapan kita dan perbuatan kita. Wal aqwal wal af'alus shadirah, jadi Allah menciptakan namun kita yang berbuat. Sehingga ucapan dan perbuatan yang muncul dari kita, tudhafu ilaihim haqiqatan, disandarkan kepada kita. Karena kita mau diam, kita mau berbicara, punya kehendak. Nah, karena Allah berikan kita kehendak, maka perbuatan kita itu disandarkan kepada kita. Dosa, kita punya kehendak berbuat karena dorongan syaitan. Salat, kita punya kehendak untuk salat. Ini dorongan dari Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya. Maka kepada kitalah disandarkan perbuatan itu, karena kita yang melaksanakannya langsung. Maka tidak boleh orang berdalil takdir, kenapa aku maksiat? Takdir Allah, enggak bisa. Karena dia yang melakukan, bukan Allah melakukan. Karena Allah berikan kita pilihan. Wa 'alaiha yuthabun wa yu'aqabun, berdasarkan perbuatan kita, ucapan kita, itulah sebabnya kita diberikan jarang pahala atau diberi hukuman, yaitu neraka atau dosa. Karena kita yang langsung melaksanakan. Karena kita punya kehendak pula diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hum la yaqdirun illa 'ala ma aqdarahum Allah ta'ala 'alaihi. Manusia tidak punya kekuasaan kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya kekuasaan. Wala yasyauna illa yasha Allah, dan manusia tidak punya kehendak kecuali apa yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Qala Allah taala, Allah berfirman, inna hadhihi tadhkirah, ini adalah sebagai peringatan. Faman syaa'a takhadha ila rabbihi sabila, siapa yang mau. Jadi Allah hadapkan, ini amal surga, ini amal neraka. Sekarang tinggal kita yang milih. Lantas kalau kita pilih neraka, apa Allah yang salah? Hah? Sudah dikasih tahu kok, ini neraka, ini surga. Pilih neraka. Oh, ini kan kehendak Allah, padahal kita yang milih. Maka ini menunjukkan bahwa manusia diberikan kehendak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kehendak manusia itu tidak keluar dari kehendak Allah. Namun manusia sendiri yang langsung melaksanakannya dan melakukannya. Karena dia langsung melaksanakannya dan melakukannya, sudah diberikan kehendak, sudah diberikan kekuasaan untuk memilih baik dengan buruk, lantas tetap memilih yang buruk. Dengan demikian Allah tidak zalim mengazab dia. Faman syaa'a takhadha ila rabbihi sabila, siapa yang ingin mencari jalan yang lurus kepada Allah, maka silakan. Wa ma tasyauna illa ay yasha Allah, dan apa-apa yang kalian kehendaki tidak mungkin terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Innallaha kana 'aliman hakima, sesungguhnya Allah Maha tahu lagi Maha bijaksana. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, in huwa illa dzikrul lil alamin, dia adalah sebagai peringatan bagi alam ini. Liman syaa minkum ayastaqim, bagi yang mau lurus dia lurus. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin, dan apa yang kalian kehendaki tidak mungkin terjadi melainkan dengan kehendak Allah Rabb semesta alam. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Allah tidak membebani jiwa di luar kemampuannya. Laha ma kasabat, bagi dia surga atas perbuatan baiknya. Wa 'alaiha ma kasabat, dan atas dia neraka atas perbuatan jahatnya. Wa qala ta'ala, kemudian Allah berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 72, وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Itulah surga yang kalian diwarisi untuknya dengan sebab amalan kalian. وَقَالَ تَعَالَى وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Rasakanlah azab yang kekal sebab amalan kalian. وَقَالَ تَعَالَى فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا. Barang siapa yang berbuat seberat biji zarrah, namanya zarrah itu bukan jagung. Zarrah ini debu yang kita tidak bisa melihatnya kecuali ada sinar matahari. Kena sinar, nampak ya. Itu zarrah namanya. Siapa yang berbuat baik sekecil itu nampak di akhirat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarriyyah, yang berbuat jahat sebesar itu, sekecil itu, nampak pula hari kiamat. Dari ayat ini menunjukkan bahwa sebagaimana tadi bahwa af'alul ibad, perbuatan hamba itu atas dasar takdir Allah. Dan Allah pun berikan hamba kehendak. Karena Allah berikan hamba kehendak, maka amalan itu disandarkan kepada hamba. Dengan dasar amalan itu mereka diazab, dengan dasar amalan itu mereka diberikan surga. Gambaran singkatnya, Allah datangkan Islam. Allah utus Rasul. Allah turunkan kitab. Dengan itu Allah jelaskan kebenaran dan kebatilan. Siapa yang memilih kebenaran, maka beruntunglah dia surga. Allah masukkan dia dengan rahmat. Siapa yang memilih kebatilan, rugilah dia. Allah tidak zalim, karena Allah sudah kasih tahu dia, namun tetap saja memilih kebatilan. Karena dia berpaling dari jalan yang benar, maka Allah siksa dia. Allah beli dia ganjaran dengan disesatkan. Karena dia tidak mau mengikuti kebenaran itu. Maka ini firman Allah, jazaa'un wifaqa. Balasan yang setim. Sudah dikasih tahu tidak mau, akhirnya Allah sesatkan. Jadi dia sesat itu bukanlah kezaliman Allah, tapi dia sendiri yang salah. Sudah dikasih tahu tetap saja milih salah. Siapa yang salah, ayo? Allah atau kita? Kita yang salah. Sudah dikasih tahu ini jalan baik, ini jalan buruk. Maka para ulama kita mengibaratkan orang yang berdalil dengan takdir untuk berbuat maksiat tidak bisa. Kenapa? Hakikatnya dia sendiri tidak menerima. Suatu contoh, tatkala seorang mencuri barangnya, jangan mencuri barang saya. Ya, saya mencuri dengan takdir Allah. Taib, sekarang curi barangnya yang mencuri itu. Lalu begitu kita ambil barangnya, ditegur kita, jawab juga, saya mencuri barangmu karena takdir Allah. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Maka orang yang berbuat maksiat, ya seperti berzina segalanya, tatkala kepergok, ketangkap, kenapa kau maksiat? Wah, takdir, katanya. Tidak bisa berdalil seperti itu. Dia sendiri kalau dilakukan pada dirinya tidak menerima. Kenapa pada orang lain dia mengatakan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak boleh berdalil dengan takdir dalam perbuatan maksiat. Kecuali kalau sudah tobat. Kalau sudah tobat disebut tidak apa-apa. Seperti Nabi Adam dihujjahi oleh Nabi Musa. Ihtajja Adam wa Musa. Dialog berdebat Adam dengan Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Ya Adam, anta abuna, engkau bapak kami. Lima akhrajtana minal jannah. Kenapa engkau jadikan kita keluar dari surga? Adam menjawab, atalumuni ala amrin qad qadarahu Allahu ilayya. Wahai Musa, masa engkau mencela aku dengan sesuatu yang Allah memang sudah takdirkan aku makan pohon khuld? Nah, jangan dengan dalil ini berdalil loh. Kan boleh kita berdalil dengan takdir. Bukan demikian. Nabi Adam sudah tobat. Lalu disebut selesai dia tobat. Maka boleh seorang berdalil dengan takdir apabila sudah tobat dari kemaksiatan. Hadza. Baik. Wa nu'minu anna al-qadara as-sabiqa la yamna'u minal 'amal. dan kita mengimani Ahlus Sunnah, keputusan sebelum diciptakan langit dan bumi dengan jarak 50 ribu tahun tidaklah menghalangi kita untuk beramal. Tetap beramal, terus beramal. Kama annahu la yujibul ittikal, sebagaimana juga takdir yang telah lewat, yang sudah menetapkan segala-galanya sampai hari kiamat, yang terjadi ditetapkan, yang tidak terjadi ditetapkan. Sesuatu yang tidak terjadi, seandainya kata terjadi, bagaimana terjadinya sudah ditetapkan semua. Ini tidak menjadikan kita untuk berserah, pasrah, tidak. Ya, jangan gara-gara takdir tidak beramal. Jangan gara-gara takdir pasrah sudah. Kalau saya masuk surga sudah. Masuk neraka sudah. Tidak bisa. Tidak bisa. Walidah, oleh karena itu, lama akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu bisabqi al-maqadiri. Tatkala Nabi memberitakan kepada para sahabatnya tentang takdir sudah berlalu, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, pena sudah terangkat, lembaran sudah kering, tidak bisa berubah segala-galanya. Faqila lahu sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kalau sudah memang penduduk neraka sudah pasti sekian, ini orang-orangnya. Penduduk neraka sekian, ini orang-orangnya. Afala nattakilu ala kitabina wa nada'ul amal, kata sahabat. Apa kita tidak cukupkan dengan catatan itu saja? Sudah kita diam, tunggu aja. Kita tunggu aja. Qala, Nabi katakan jangan. Tidak. I'malu, beramal kalian, berbuat kalian. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu, setiap orang akan dipermudah oleh Allah sesuai dengan catatan amal. Nah, kita di atas yang hak, mudah-mudahan sabat insyaallah di atas yang hak. Berarti pertanda ini mudah-mudahan catatan kita baik, maka terus dipertahankan hidayah ini. Nah, orang terus semakin hari semakin buruk terus perbuatannya, dia dipermudah sesuai dengan catatannya. Nah, di saat itu dia tahu dirinya seperti itu, jangan dia pasrah. Kita di saat ini, kita mengetahui kita di atas kebenaran, jangan kita lalai. Wah, kan sudah benar jalan saya, enggak mau beramal, salah. Orang di atas kebatilan, tahu dirinya sudah berbuat salah, aduh, memang kalau sudah begini, catatan saya begini terus, jangan diam, robah diri. Karena Allah mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim. Allah tidak merubah suatu kaum sehingga kaum itu merubah diri mereka sendiri. Lalu Nabi membaca ayat, fa amma man a'ta wattaqa. Siapa yang memberi, berinfak, wattaqa dan bertakwa. Siapa berinfak, bersedekah, mengeluarkan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, wasaddaqa bil husna, percaya akan surga, fasanu yassiruhu lil yusra, kami akan permudah dia masuk surga, kami akan permudah dia kepada kebaikan. Berarti amal yang baik ini sebagai pertanda catatan baik. Sebaliknya, wa amman bakhila, siapa yang pelit, ya, kikir, ya, wastaghna dan merasa dirinya cukup, wa kadzdzaba bil husna, mendustakan surga dan kebaikan, fasanu yassiruhu lil usra, kami akan permudah dia ke neraka. Ini dalam surat Al-Lail ayat 5 sampai 10. Inilah dia, Ahlus Sunnah mengimani bahwa takdir yang telah lewat tidak menghalangi kita untuk berbuat, sebagaimana takdir yang lewat tidaklah mewajibkan kita untuk berserah diri. Kita tetap beramal. Kenapa? Karena takdir itu rahasia Allah. Kita tidak tahu apakah catatan kita baik atau tidak? Apakah umur kita panjang atau pendek? Tetapi dengan tanda kita bisa mengetahui. Kalau baik, berarti pertanda insya Allah catatannya baik. Tapi kalau buruk, maka catatannya buruk. Fal maqadiru laha asbab tusilu ilaiha. Sesungguhnya takdir-takdir itu, ketetapan-ketetapan itu punya sebab yang menyampaikan kita kepada catatan itu yang sebenarnya. Fakama anna nikah sababul walad, sebagaimana nikah itu sebab datangnya anak. Wal harra sababu wujudiz zar', bercocok tanam itu sebab datangnya buah dan hasil. Fakadzalikal amalus shalih sababu dukhulil jannah, demikian pula amal saleh sebab masuk ke dalam surga. Wal amalus sayyi'u sababu dukhulin nar, dan amalan yang buruk sebab masuk ke dalam neraka. Nah ini. Jadi kita tidak bisa berserah. Ah, saya nunggu takdir saja. Saya tunggu catatan saja. Tidak bisa. Antum berbuat. Kalau baik, insyaAllah catatannya baik. Kalau antum berbuat buruk, maka kemungkinan catatannya buruk pula. Cepat merubah diri. Yang di atas kebaikan, pertahankan diri. Yang di atas keburukan, rubah diri. Inilah dia pembahasan terakhir dari Al-Imanu Bil-Qadari. Beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah ya ikhwan fiddin. Habislah rukun iman yang 6 kita bahas dalam kitab Al-Mu'taqad As-Sahih Fima yajibu ala muslim i'tiqaduhu. Aqidah sahih, aqidah yang benar, yang wajib diyakini oleh setiap muslim dalam kehidupan di dunia ini. Al-iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wabil yaumil akhir wabil qadari khairihi wa syarrihi min Allah ta'ala. Baik. Kemudian kita pindah ke poin yang 5. Al mu'taqad sahih fil iman. Aqidah sahih dalam masalah iman. Dari semua yang 6 itu iman, rukun iman. Sekarang iman itu sendiri apa? Wa min jumlati i'tiqad ahli sunnah, di antara bagian akidah ahli sunnah wal jamaah, annal iman, bahwasanya iman itu qaulun bil lisan, diucapkan dengan lidah. Namun perlu saya jelaskan apa arti iman secara bahasa. Wal imanu fil lughati masdaru amana yu'minu imanan, ay huwa al-iqrar wa tasdiq. Iman secara bahasa artinya al-iqrar, berikrar. Wa tasdiq, dan membenarkan. Bukan sekedar membenarkan, tapi mengikrarkan. Ini arti iman secara bahasa. Adapun secara syarak, qaulun bil lisan. Menurut ahlu sunnah wal jamaah, qaulun bil lisan, diucapkan dengan lidah. Apa yang diucapkan dengan lidah? Bi an yantiqu bi syahadati tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Coba, apa orang, apa kalimat yang menjadikan orang pindah dari kafir ke Islam? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berubah statusnya dari kafir menjadi muslim. Ini bagian pertama makna iman. Qaulun bil lisan, diucapkan dengan lidah, yaitu ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa i'tiqadun bil qalbi, dan meyakini dengan hati. Bi an yajzima jazman qati'an bi sidqi kalimat tauhid, yaitu memastikan dengan sepasti-pastinya akan kebenaran la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bukan diucapkan main-main, bukan diucapkan bukan tidak percaya kepada maknanya, yakin seyakin-yakinnya. Kemudian wa'amalum bil jawarih, dipraktikkan dengan anggota badan. Dengan demikian, 3 unsur iman menurut ahlus sunnah wal jamaah: lidah, hati, anggota badan. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, Al-Imam Syafi'i mengatakan, "Kana al-ijma'u min as-sahabati wat tabi'in." Adalah ijma'nya, kesepakatannya para sahabat dan para tabi'in, wa man ba'dahum, dan yang sesudah mereka. Wa man adraknahum yaqulun, dan ulama-ulama yang kami temukan, semua mereka mengatakan, "Al-imanu qaulun wa 'amalun wa niyyah." Iman itu ucapan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iman itu amalan. Salat, zakat, puasa, haji, zikir dan yang lainnya. Wa niyyah, dan hati. Wa la yujzi'u wahidun min ats-tsalatsati illa bil akhir. Tidak sah salah satunya kecuali dengan ketiga-tiganya. Satu saja, di hati saja, tanpa lidah, tanpa perbuatan, tidak cukup. Kenapa? Fir'aun seperti itu. Wajahadu biha, kata Allah. Wastayqanatha anfusuhum dhulman wa 'uluwa. Diingkari dengan lidahnya, diingkari dengan perbuatannya, padahal hatinya meyakini hanya Allah ilah yang hak. Tidak selamat. Lidah saja, anggota badan tidak, hati tidak, munafik. Nabi mengatakan, yang aku khawatirkan bagi umat ini apa? Munafiqu alimul lisan, munafik yang pintar ngomong. Anggota badan saja, tanpa lidah, tanpa hati, tidak bermanfaat. Sebagaimana kata para ulama salaf, la yanfa'u qaulun illa bi'amal. Tidak bermanfaat ucapan tanpa praktik. Wala yanfa'u amalun illa biqaulin wa niyyah. Tidak manfaat perbuatan tanpa ucapan dan niat. Wala yanfa'u qaulun wa amalun wa niyyatun. Tidak bermanfaat ucapan, perbuatan dan niat illa bimuwafaqatis sunnah, kecuali tepat dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Syafi'i mengatakan, aku temukan sahabat, tabi'in, pengikut mereka dari para ulama ahlus sunnah. Mereka mengatakan iman itu ucapan, iman itu perbuatan, iman itu niat dalam hati. Tidak sah salah satunya tanpa yang ketiganya. Rawahul Lalaka'i fi sunnah. Hal ini diriwayatkan Imam Al-Lalaka'i dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian akidah ahlu sunnah, yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'asiyah. Iman itu bertambah dengan taat, dan iman itu berkurang dengan maksiat. Sebab bertambahnya iman diantaranya disebutkan oleh para ulama, tolabul ilm, menuntut ilmu. Maka antum atau kita semua kalau jauh dari tolabul ilm, tanda iman drop. Ya, imannya kurang. Imannya lemah. Imam Ahmad mengatakan iman bisa bertambah bahkan sampai seperti gunung. Iman bisa berkurang bahkan sampai nol. Bagi sebab yang paling besar bertambahnya iman, thalabul ilmi nafi', belajar ilmu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 173, "Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana." Ini tentang sahabat yang ditakut-takuti oleh orang-orang munafik setelah perang Uhud. Mereka yang dikatakan oleh orang-orang terhadapnya, "Innan nasa qad jama'u lakum," wahai para sahabat, orang kafir Quraisy telah bersekutu dan bersekongkol untuk memerangi kalian kembali. "Fakhshawhum," takutlah kalian, kata orang munafik ini. Fazadahum imana, sahabat tidak mundur, sahabat tidak ciut nyalinya. Fazadahum imana, tambah yakin sahabat. Bahkan waktu perang Ahzab, terjadi perang Ahzab, ya, begitu mereka melihat musuh yang berkelompok-kelompok menyerbu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di Madinah, bagaimana sahabat? Tidaklah menambah mereka itu takut, ya, melainkan menambah iman mereka. Hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu. Ini yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Tambah yakin mereka. Jadi iman bisa bertambah dengan taat, dan iman bisa berkurang dengan maksiat. Ini dalil dari Quran menyatakan iman bertambah. Tapi ada enggak dalil dari Quran menyatakan iman berkurang? Enggak ada dari Quran, tapi dari hadis ada. Yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap para wanita. Ini para muslimat didengar ini. Ya. Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din. Aku tidak pernah melihat orang yang paling kurang agama dan kurang akalnya. Bagaimana kurangnya akalnya wanita? Satu wanita, satu laki-laki bersaksi, baru sama satu laki-laki persaksian wanita itu harus dua orang. Ini menunjukkan dia kurang akal. Kurang agama, haid, istirahat sholat. Nifas, istirahat sholat, istirahat puasa. Azhaba linubbir rajul al-hazim min ihdakunna. Bisa mengalahkan laki-laki yang kuat di antara kalian. Betul. Ya, sebagian wanita itu macanah. Macan. Ya, suaminya tidak bisa berkutik di buang. Ya, ada seperti itu. Nah, Nabi bilang begitu. Ya. Ma ra'aitu, aku tidak pernah melihat min naqisati aqlin wa dinin. Dari orang yang kurang akal, kurang agama. Azhaba linubbir rajul al-hazim min ihdakunna. Bisa mengalahkan laki-laki yang kuat di antara kalian. Fahadha dalilun ala maqsuan al-iman. Ini bukti bahwa mereka itu kurang iman. Dan juga dijawab oleh para ulama kita. Bahwa sesuatu yang bisa bertambah otomatis bisa berkurang. Baik, mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu. Dalil menyatakan bahwa iman bisa bertambah dan mudah-mudahan iman kita bertambah terus. Jangan dikurang. Kalau kurang cepat obati. Ya, datang ke majelis zikir, itu majelis ilmu, tadabbur ayatullah, mempelajari sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mujalasatul ulama, duduk dengan para ulama. Ini di antara sebab-sebab bertambahnya iman. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.